الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله وأبنائي الطلبة حاضرين الحاضرات رحيمني ورحيمكم الله Pada pertemuan terakhir kita telah menyebutkan penjelasan para ulama terhadap khisalun nifaq, perangai-perangai kemunafikan, sifat-sifat orang munafik sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, idza tumina khana, ketika dipercaya dia berkhianat, wa idza haddatha kadzaba, ketika dia berbicara dia berdusta. Ibnu Abi Mulaikah, beliau tabi'in yang mulia, beliau menjumpai 30 sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan beliau menyaksikan ke-30 sahabat tersebut, mereka hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, mereka sangat takut kemunafikan menimpa diri mereka. Bahkan sahabat yang mulia, sahabat yang agung, termasuk manusia yang telah dijamin oleh Allah, oleh Rasulnya, masuk ke dalam surga dalam keadaan beliau masih hidup, yaitu Umar, beliau sangat khawatir kemunafikan ada pada dirinya. Bahkan beliau menyebutkan seandainya turun ayat dari langit yang di sana menyebutkan tentang satu saja orang munafik, beliau khawatir satu orang tersebut adalah beliau radhiyallahu anhu. Padahal tidak mungkin, karena beliau orang yang mulia dan pada masanya masih sangat banyak orang-orang yang fasik, orang-orang jelek. Namun dalam keadaan demikian, beliau khawatir seandainya Allah turunkan satu ayat yang menyebutkan tentang di dunia ini ada satu orang munafik, beliau khawatir yang satu tersebut adalah beliau. Begitulah takutnya mereka para sahabat Nabi terhadap sifat yang satu ini, khisalun nifaq, perangai kemunafikan. Oleh karenanya, ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah, mari kita jaga diri-diri kita dari perangai-perangai yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kemunafikan. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Beliau sebutkan dalam matan Jawami'il Akhbar Qala muallif rahimahullah al-hadithu as-saminu, hadith yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini menyebutkan tentang keimanan seseorang terhadap Allah, keimanan terhadap perkara-perkara ghaib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasalam beliau bersabda, dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasul bersabda, Ya'ti syaitanu ahadakum, syaitan akan mendatangi salah seorang kalian. Syaitan akan mendatangi salah seorang dari kalian. Fayaqulu, kemudian dia berkata, yakni syaitan, ketika dia mendatangi manusia, dia berkata, fayaqulu man khalaqa kadha, siapa yang telah menciptakan ini, kata syaitan. Man khalaqa kadha, selanjutnya syaitan melanjutkan, man khalaqa kadha, siapa yang menciptakan hal itu. Hatta yaqula, sampai akhirnya syaitan dia membisikkan, mengatakan, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ, jika telah sampai pada pertanyaan tersebut, jika telah sampai pada pertanyaan tersebut, yakni pertanyaan terakhir, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah, maka Rasul katakan, falyasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah, walyantah, maka berpalinglah, berhentilah dari bisikan tersebut. وفي لفظ adapun di riwayat ataupun di lafaz yang lain, falyaqul, Nabi memerintahkan kita ketika sampai pada pertanyaan syaitan, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah, falyaqul, maka Nabi memerintahkan untuk kita menyebutkan, amantu billahi wa rusulih, aku beriman kepada Allah wa rusulih, dan utusan-utusan Allah. Muttafaqun alaihi. Kemudian beliau menyebutkan lafaz yang lain, wa fi lafdhin la yazalun nasu yatasaaluna hatta yaqulun man khalaqallah. Di riwayat yang lain disebutkan manusia senantiasa akan saling bertanya, hatta yaqulu, sampai pada pertanyaan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Ahabbati fillah, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-8 ini menyebutkan tentang keimanan, tentang keimanan kepada Allah, tentang keimanan terhadap perkara-perkara gaib yang tidak terlihat. Hadis dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan syaitan akan mendatangi manusia. Satu-satu dari kita akan didatangi oleh syaitan, dan itu pasti syaitan akan mendatangi kita, berusaha untuk menyesatkan kita. La'ughwiyannahum ajma'in, kata syaitan, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, syaitan akan menyesatkan kita semua. Ajma'in, semuanya tanpa terkecuali. Ketika dia mendatangi kita, dia akan berkata, man khalaqa kadza. Ketika kita mungkin melihat sesuatu, atau mungkin terlintas sesuatu, datang syaitan menemui kita, lantas dia akan berkata, siapa yang menciptakan hal itu? Ini bisikan syaitan yang pertama. Tentu kita dengan bisikan tersebut akan merenung. Mungkin yang membuatnya adalah si fulan, si Alan, tempat yang begitu megah, kota yang begitu rapi, siapa yang susun? Pertanyaan-pertanyaan keluar dari syaitan, sampai akhirnya siapa yang menciptakan orang yang membuat tersebut? Akan terlintas Allah yang membuat segala sesuatu. Syaitan enggak tinggal diam. Pertanyaan terakhirnya, man khalaqallah? Semua itu bisa diciptakan. Sekarang, man khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah? Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, melihat pemandangan yang indah, syaitan akan mendatangi, dia akan bertanya, siapa yang menciptakan pemandangan yang indah tersebut? Kita akan menjawab, Allah. Lantas siapa yang menciptakan Allah? Ini pertanyaan syaitan, syubhat-syubhat syaitan. Maka kata Nabi, fa'idha balaghahu, ketika sampai pada pertanyaan terakhir tersebut, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah, falyasta'idh billah, maka berlindunglah kepada Allah, walyantah, berhenti dari pertanyaan tersebut, jangan dilanjutkan. Ketika telah terlintas siapa yang menciptakan Allah, langsung buyarkan pikiran, hilangkan pertanyaan tersebut, jangan dipikirkan lagi. Falyaqul amantu billahi wa rusulih, dan dia katakan, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada utusan-utusan Allah. Permasalahan keimanan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, beliau menyebutkan penjelasan dari hadis ini. Beliau sebutkan ihtawa hadzal hadis ala annahu la budda an yalqi asyaitanu hadza al-ifrat al-batil. Hadis ini mengandung kepastian. Hadis ini terdapat kepastian, bukan hal yang meragukan, hal yang telah pasti. Annahu labudda, bahwasannya pasti syaitan akan melemparkan, akan memberikan syubhat-syubhat yang batil, syubhat-syubhat yang batil, yang rusak, yang jelek. Pasti akan dilemparkan oleh syaitan di hati-hati kaum muslimin, karena tujuannya syaitan, dia telah berjanji ingin menyesatkan kita seluruhnya tanpa terkecuali. Tujuannya agar banyak nantinya temannya di dalam neraka. Jadi dia tidak sendirian. Berbagai cara akan ditempuh oleh syaitan, berbagai makar akan ditempuh oleh syaitan agar nantinya dia memiliki banyak teman di neraka. Salah satunya dia akan melemparkan syubhat, akan melemparkan keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang rusak. Bisa jadi keyakinan tersebut merupakan was-was, was-was yang murni yang ada pada hati manusia. Ini salah satu bentuk syubhat syaitan. Dia akan melemparkan was-was di hati-hati manusia. Dia akan melemparkan ketakutan kepada kita. Dia akan melemparkan hal-hal yang buruk. Salah satunya apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya yang tadi kita bacakan. Dia akan lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang pada puncaknya pertanyaan tersebut ketika kita ladeni, ketika kita lanjutkan, bisa mengeluarkan kita dari Islam. Berbagai cara ditempuh oleh syaitan. Atau ala lisani syayatin al-ins, atau bisa jadi syubhat, pemikiran-pemikiran yang rusak, pemikiran-pemikiran yang jelek tersebut dari lisan syaitan, dari jenis manusia. Para da'i yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kesyirikan, kebid'ahan, ini juga termasuk dari syubhat-syubhat jelek, tipu-tipu daya syaitan untuk menyesatkan manusia. Bisa jadi langsung syaitan turun tangan, dia akan melemparkan syubhat-syubhat di hati manusia. Bisa jadi dia tidak turun langsung, dia memerintahkan menteri-menterinya, memerintahkan utusan-utusannya, memerintahkan orang-orang yang mengajak kepada kejelekan, yang tujuannya satu, menyesatkan manusia. yang pada akhirnya mereka menjadi temannya syaitan di dalam neraka. Ini tujuannya. Cara pertama, langsung syaitan yang turun tangan. Cara kedua, ada utusannya. Waqad waqa'a kama akhbara, dan ini terjadi sebagaimana yang Rasul khabarkan. Fa innal amrayni waqa'an. Kedua perkara ini, waswas syaitan yang dilemparkan ke hati manusia, atau syubhat-syubhat yang datang dari da'i-da'i, du'at, yang mengajak kepada kesesatan, kedua perkara ini nyata, terbukti. Dan syaitan tidak akan pernah tinggal diam dengan hal tersebut. Dia tidak akan pernah berhenti dalam menggoda manusia. Dia akan melemparkan syubhat-syubhat di hati kaum muslimin. Man laysat lahum basirah haza su'al al-batil. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, ketika datang syubhat-syubhat tersebut, orang yang tidak memiliki ilmu akan terus diserang oleh syaitan. Dia akan bertanya dengan satu pertanyaan, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, berikutnya, sampai akhirnya pertanyaan yang ketika kita ladeni, kita menjawabnya, bisa mengeluarkan kita dari Islam, dari keimanan. Permainan kotor, permainan licik syaitan sangat pandai, sangat lihai dalam menggoda manusia. Tidak langsung dia menggoda. Siapa yang menciptakan Allah? Tidak langsung. Perlahan. Ada tingkat pertama, tingkat kedua, sampai puncak, dan ini tujuannya. Tidak langsung. Sama seperti ahli ibadah, orang yang senantiasa melakukan ibadah, syaitan menggodanya tidak langsung kepada maksiat. Orang senantiasa pakai jubah, kopiahnya tidak jatuh. Dia tidak langsung menggoda orang tersebut untuk meminum khamar, untuk berzina, tidak. Akan datang godaan-godaan yang tidak langsung menampakkan mudaratnya. Dia akan datang untuk menggoda manusia dengan amalannya. Dia perindah. Itu ada yang lihat, indahkan solatmu. Dalam keadaan dia ahli ibadah, diperindah karena ada yang melihatnya. Orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah, syaitan tidak senantiasa menggodanya untuk meninggalkan hal yang wajib. Orang melakukan solat wajib, kemudian dia lanjutkan dengan solat sunnah. Syaitan tidak langsung menggoda orang tersebut untuk meninggalkan solat wajibnya. Namun yang paling ringan, dia akan menggoda, tinggalkan solat sunnah, hanya solat sunnah saja, pelan-pelan. Nanti kalau sudah sering meninggalkan solat sunnah, dia naik ke tingkat berikutnya. Enggak apa-apa sekali-sekali enggak solat wajib. Udah sering dia lakukan, dia tinggalkan solat wajib, datang lagi syaitan. Ngapain antum ke masjid? Ngapain antum solat? Ngapain antum berkumpul dengan orang-orang soleh? Antum solat pun jarang. Datang. Sampai akhirnya dia datang, antum mudah enggak solat, antum mudah pasti di dalam neraka. Oleh karenanya di dalam dunia antum senang-senang, antum minum khamar, antum berzina, lain sebagainya, datang satu tingkat ke tingkat lainnya, sampai akhirnya engkau sudah bermaksiat, ya sudah, engkau akan aku bantu nantinya di yaumil qiyamah. Sekarang engkau sembah aku, diperintahkan manusia untuk menyembah syaitan. Ketika telah disembah syaitan, minta tolong kepada syaitan, syaitan berlepas diri. Godaan syaitan sedikit demi sedikit, sebagaimana dalam hadis ini Rasul menyebutkan syaitan datang tidak langsung dia bertanya siapa yang menciptakan Allah. Dia datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang rendah. Siapa yang menciptakan pemandangan yang indah ini? Kemudian yang menciptakan pemandangan yang indah ini siapa? Kemudian siapa yang menciptakan Allah? Orang yang tidak memiliki ilmu, kata Syekh, akan dicerca, akan diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Ditambah lagi ahlul ilhad, orang-orang ateis, orang-orang yang enggak percaya dengan Allah, dengan pencipta, dia akan datang dengan membawa syubhat-syubhat yang tujuannya untuk meragukan keyakinan kaum muslimin. Dia datang kepada kaum muslimin, dia dakwahkan apa yang dia yakini. Dia datang kepada kita, bagaimana mungkin kalian rukuk, sujud dalam seharinya 5 waktu, padahal yang kalian sujud, yang kalian rukuk, kalian tidak melihatnya. Main akal. Ateis. Kita diserang oleh syaitan, diserang oleh tentaranya syaitan, yakni orang-orang yang semacam ini tidak tinggal diam. Dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, maka mereka akan terjatuh, dia akan terpeleset ke dalam kesesatan tersebut. Oleh karenanya kata Syekh, waqad arsyadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis al azim ila daf'i hadza sual bi amrin thalatha. Dalam hadis ini Nabi telah menyebutkan petunjuk, telah menyebutkan cara bagaimana cara kita mengatasi ketika datangnya pertanyaan-pertanyaan tersebut, bi amrin, bi umurin salasa, dengan 3 hal. Ada 3 hal untuk membentengi diri kita dari soal-soal yang buruk ini, soal-soal yang jelek. Siapa yang menciptakan Allah? Soal yang buruk, soal yang ketika kita ladeni, kita teruskan, bisa mengeluarkan kita dari keimanan. Bagaimana kita dalam menyikapi pertanyaan yang model ini? Nabi telah menyebutkan ada 3 hal. Yang pertama, bil intiha, dengan berhenti memikirkannya. Berhenti memikirkan pertanyaan tersebut, jangan dilanjutkan. Ketika datang pertanyaan tersebut, jangan dilanjutkan, udah tinggalkan. Kemudian perkara kedua, yaitu berlindung dari syaitan, berlindung kepada Allah dari syaitan. Berhenti kemudian berlindung. Yang terakhir yaitu wabil iman, dengan kita mengokohkan keimanan. ketika datang soal yang demikian, yakni soal yang menyebutkan tentang keimanan, siapakah yang menciptakan Allah? Seakan-akan pertanyaan ini perlu dijawab, padahal tidak. Pertanyaan yang model ini ketika terlintas di pikiran kita tidak perlu dijawab, tidak perlu difikirkan. Apa yang harusnya kita lakukan? Bil intiha, berhenti, jangan pikirkan lagi. Kemudian berlindung kepada Allah dari syaitan dan kita imani. Kemudian Syekh melanjutkan, bagaimana cara kita berhenti? Kenapa kita harus berhenti dari pemikiran tersebut? Ammal al-intihau wa huwa amrul awal. Adapun kita berhenti, yang ini merupakan perkara pertama. Li'anna Allah ta'ala ja'ala lil afkari wal 'uquli haddan tantahi ilaihi. Karena sesungguhnya Allah ja'ala lil afkar, telah menjadikan orang-orang yang bisa berpikir, wal 'uqul, yang memiliki akal, haddan, batasan, tantahi ilaih, yang batasan tersebut tidak bisa dilewati. Akal manusia memiliki batasan. Manusia makhluk yang Allah berikan akal, makhluk yang bisa berpikir. Namun akal, namun pikiran manusia ada batasannya, ada haddan, yang dia tidak bisa melewati batasan tersebut. Dan mustahil baginya untuk melewati batasan itu. Salah satunya ketika kita memikirkan tentang sifat-sifat Allah. Kita makhluk ingin memikirkan sifat Allah. Akal kita, pikiran kita tidak akan mampu mencapainya, tidak akan mampu melewatinya. Makanya ketika kita melewati ayat-ayat atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, yang dibutuhkan adalah bukan memikirkan, bukan memikirkan, namun mengimani. Kalau seandainya kita coba untuk pikirkan, kita makhluk sedangkan kita ingin memikirkan pencipta, akal yang Allah berikan tidak akan mampu melewati hal itu. Ketika seseorang mencoba untuk melampaui batasnya, melampaui batasan tersebut, ingin memikirkan sifat-sifat Allah, maka dia akan tersesat. Maka dia akan tersesat. Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang sifatnya tangan. Yang diperlukan kita manusia yang Allah berikan akal, Allah berikan fikiran, kita ingin mencoba memikirkan tentang sifat Allah, maka fikiran tersebut tidak berguna, jangan dilanjutkan. Ketika Allah sebutkan tentang sifatnya memiliki tangan, memiliki wajah, yang dibutuhkan adalah keimanan. Yang dibutuhkan adalah keimanan. Ketika seseorang mencoba untuk melampaui batasan, salah satunya sifat Allah, dia ingin mencoba melampauinya, dia ingin coba memikirkannya, maka dia akan tersesat. Contohnya, ketika Allah menyebutkan tentang wajah, orang yang coba memikirkan apakah wajah Allah seperti wajah makhluk, ini dia coba memikirkan, maka dia akan tersesat. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, enggak ada yang serupa dengan Allah. Akal manusia tidak akan mampu menjawabnya. Oleh karenanya Imam Malik, ketika ada yang bertanya bagaimana, bagaimana pertanyaan yang menunjukkan tentang pikiran, bagaimana tentang istawanya Allah, beliau marah sampai mengusir orang yang bertanya tersebut. Bagaimana Allah beristiwa? Ini kan membutuhkan pemikiran. Sedangkan perkara yang mengenai sifat Allah, manusia tidak akan mampu menjangkaunya. Yang dibutuhkan hanyalah mengimani. Al-'ulu, Allah tinggi maksudnya. Bukan difikirkan. Istawa, Allah duduk. Berarti manusia juga duduk. Berarti sama Allah seperti manusia. Berfikir tentang sifat Allah. Padahal manusia enggak mampu untuk memikirkan hal tersebut. Akhirnya dia tersesat. Sama seperti hadis ini. Siapa yang menciptakan Allah? Ini pertanyaan tidak mampu dilewati oleh akal manusia. Maka yang dibutuhkan adalah mengimani. Tinggalkan, tidak ada yang bisa menciptakan Allah. Allah yang Maha Mencipta. Makanya terkadang terhadap sifat-sifat Allah, bahkan banyak dari kaum muslimin, mereka terjatuh ke dalam penyimpangan. Apa sebabnya? Berfikir tentang sesuatu yang fikirannya tidak bisa melewatinya. Bagaimana dia memikirkan pencipta sedangkan dia diciptakan? Memikirkan tentang sifat-sifat Allah. Allah menyebutkan tentang tangan. Dia fikirkan kalau Allah memiliki tangan, maka sama seperti makhluk. Kalau kita tidak mengimaninya, akhirnya kita buang sifat tangan tersebut. Apa gunanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Allah menyebutkan tentang wajah. Wa yabqa wajhu. Kaif ayah? Wa yabqa wajhu al-jalal wal ikram. Akan kekal wajah Allah. Ada orang-orang menafsirkan, kalau seandainya Allah memiliki wajah, makhluk juga memiliki wajah. Maka enggak mungkin ini ayat maknanya wajah. Tidak perlu difikirkan. Orang tersebut mencoba memikirkan, mencoba untuk memikirkan. Padahal itu batasan yang tidak mampu untuk dia lewati. Ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, yang dibutuhkan adalah keimanan. Allah memiliki wajah, kita imani. Bagaimananya kita tidak tahu. Yang penting kita imani Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah Maha Melihat. Makhluk melihat atau tidak? Melihat. Bagaimana penglihatan makhluk? Terbatas atau tidak? Terbatas. Yang di belakang kita tidak bisa lihat. Yang tertutup dengan tembok kita tidak bisa lihat. Allah juga memiliki sifat melihat. Bagaimana luar biasanya penglihatan Allah? Satu pun tidak pernah terluput dari penglihatan Allah, pengawasan Allah. Makanya tidak bisa disamakan wajah Allah, sifat-sifat lainnya. Yang diperlukan hanyalah mengimani. Kita imani. Jangan tanyakan bagaimananya, karena tidak akan mampu. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyebutkan bagaimananya. Tidak ada. Karena itu batasan yang Allah berikan kepada makhluk. tidak mungkin mereka mampu untuk melewati batasan tersebut. Oleh karenanya ketika kita melewati sesuatu yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, maka wajib bagi kita untuk mengimani, tidak perlu difikirkan bagaimananya, bagaimana bentuknya, bagaimana keadaannya, tidak perlu. Yang diperlukan hanyalah keimanan. Ayat Al-Quran menyebutkan tentang wajah Allah, kita juga menyebutkan wajah Allah. Ayat Al-Quran menyebutkan tentang istawanya Allah, kita juga mengimani Allah beristiwa. Ayat Al-Quran menyebutkan tentang tangan Allah, kita beriman dengan Allah memiliki tangan. Adapun bagaimananya, kita wallahu alam, tidak ada yang mampu untuk menjawabnya. Yang dibutuhkan hanyalah keimanan. Inilah cara pertama yang disebutkan oleh Rasul ketika terlintas hal-hal yang menyebutkan tentang Allah, maka hal pertama yang kita lakukan adalah berhenti, hilangi pemikiran tersebut, jauhkan diri kita dari hal-hal tersebut. Adapun lanjutannya insyaallah kita bacakan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.